Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ahibati fillah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah dan dengan taufiknya, alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan tentang kaidah yang ke-17, di mana penulis memberikan tulisan di buku ini dalam faedah amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kaedah amar ma'ruf nahi munkar menurut ahlus sunnah wal jamaah? Beliau berkata bahwa ahlus sunnah wal jamaah beramar ma'ruf nahi munkar itu dengan dasar ilmu, bil ilm, kemudian birrifq, dengan kelemah lembutan, dan as-sabr, dan dibarengi dengan kesabaran, biqasdi al-islah, dengan tujuan atau maksud islah, yakni mengadakan perbaikan. Kaidah ini dikatakan oleh Samahatu Syekh Hafizahullah Ta'ala, yakni yang dimaksud adalah Syekh Saleh Fauzan. Beliau berkata, "Wa hadhihi al-qa'idatu min usuli ahli sunnati wal jamaah." Jadi kaidah ini merupakan pokok dari pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, dari usul ahli sunnah wal jamaah. Wahia al-amru bi al-ma'rufi wal-nahyu anil-munkar. Yani beramar ma'ruf nahi munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Amr artinya memerintahkan. Al-ma'ruf artinya kebaikan. Al-nahi artinya melarang atau mencegah. Al-munkar artinya kemungkaran. Ini kaidah dari kaidah ahli sunnati wal jamaah. Ini merupakan usul ahli sunnati wal jamaah. Dan Syekh Ubaylan berkata bahwa amar ma'rufnya, amar ma'ruf dan nahi munkarnya ahli sunnah itu didasari dengan ilmu, bukan didasari dengan kebodohan. Kemudian didasari dengan arifak, kelemah lembutan, tidak kasar. Kemudian juga didasari dengan sabar, dengan kesabaran. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan manusia untuk melakukan al-ma'ruf dan mencegah kemungkaran, ini akan menghadapi tantangan. Oleh karena itu, dia harus bersabar. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf dan apa yang dimaksud dengan munkar? Al-Syeikh Hafizahullah berkata, "Wal muradu bil ma'ruf kullu ta'ah, wal muradu bil munkar kullu ma'siyah." Yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah semua ketaatan, dan yang dimaksud dengan al-munkar, yani kemungkaran, adalah kul ma'siyah, seluruh ma'siyat. Kullu ta'atin mashru'ah fahiyya ma'ruf, li'anna al-ukula ta'rifuha wal-fitru takbaluha, wa amal munkaru fahuwa kullu manaha Allahu anhu. Kullu ma'siyatin li'anna al-fitra wal-ukula tunkiruha wala takbaluha. Beliau berkata, seluruh ketaatan yang masyru', yang disyariatkan, ini adalah ma'ruf. Ini masuk ke dalam ma'ruf, amar ma'ruf. Ya. Dan seluruh apa yang sebentar, setiap ketaatan ini ma'ruf. Karena diterima oleh akal dan fitrah. Akal mengenalnya dan fitrah menerimanya. Adapun kemungkaran adalah seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh maksiat. Dan seluruh maksiat. Kemungkaran ini ya ditolak oleh akal dan diingkari oleh fitrah. Ya, fitrah tidak menerimanya. Tetapi yang dimaksud akal di sini dan fitrah di sini adalah akal dan fitrah yang lurus, yang salimah, ya. Bukan akal dan fitrah yang menyimpang. Beliau berkata, "Waqad amara Allah bil ma'ruf wa naha 'anil munkar." Wa wasafa al-mu'minina bidzalik. Wa wasafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkar. Beliau melanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perbuatan ma'ruf dan mencegah kemungkaran dan mensifati kaum mukminin dengan hal tersebut dan juga telah mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang memerintahkan manusia untuk berbuat ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruhum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Al mu'minun, laki-laki yang beriman, wal mu'minat dan wanita yang beriman. Jadi para laki-laki, kaum laki-laki yang beriman dan kaum wanita yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka ada wali dari sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala khabarkan sebagian mereka itu wali dari sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan sifat mereka adalah mereka memerintahkan al ma'ruf dan mereka mencegah kemungkaran. Inilah sifatnya orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Jadi sifatnya orang-orang yang beriman ini gemar beramar ma'ruf nahi munkar. Berbeda dengan sifatnya kaum munafikin, ya, kaum munafikin, di mana kaum munafikin mereka kebalikan dari ini. Mereka malah memerintahkan kemungkaran, menghalangi manusia dari hal yang ma'ruf. Ini munafik. Tapi kalau kaum mukminin itu memerintahkan perbuatan baik, seluruh ketaatan dan mencegah kemungkaran. Fahum ya'muruna bi kulli ta'atin wa bi kulli khair wa yanhauna an kulli ma'siyatin wa kulli syarr, kata beliau. Mereka kaum mukminin memerintahkan seluruh kebaikan, memerintahkan seluruh ketaatan dan seluruh kebaikan, melarang seluruh maksiat, mencegah seluruh maksiat dan mencegah seluruh keburukan. Walakin ala ma tujibuhu syari'ah. Walakin ala ma tujibuhu syari'ah. Ya, tetapi di atas hal yang sesuai dengan syariat. Ya. Jadi di atas hal yang diwajibkan oleh syariat, di atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Fal-amru bil-ma'ruf wal-nahyu 'anil munkar 'inda ahli sunnati wal jama'ati yajibu an yakuna 'ala ma tujibuhu syari'ah la 'ala tariqatil mubtadi'ati min al-mu'tazilati wal-khawariji alladhina يسمون خروجهم على ولاة الأمور والشق عصى الطاعة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر هذا huwal amru bil munkari nafsihi wan nahyi aw wan nahyu anil ma'ruf. Dalam bab ini Syekh Hafizahullah berkata kepada kita tentang amar ma'rufnya, amar ma'ruf nahi munkarnya ahli sunnah. Kata beliau, amar ma'ruf nahi munkar menurut ahli sunnah wal jamaah, ya, itu harus sesuai dengan syariat. Kata beliau, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariah. Yani, kata beliau, ayyakuna ala ma tujibuhu syariah, bukan di atas metode ahlul bid'ah, bukan di atas jalannya mubtadi'ah dari Mu'tazilah dan dari Khawarij. Dari Mu'tazilah dan dari Khawarij, di mana mereka mengatakan atau menamakan al-khuruj, yakni keluar ketaatan, ya, keluar dari ketaatan kepada ulil amri dan mematahkan ketaatan kepada mereka, itu mereka sebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kata beliau, ini bukan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi ini adalah al-amru bil munkar, memerintahkan kemungkaran. Ya, justru hal tersebut, kata beliau, memerintahkan kemungkaran dan mencegah ma'ruf, dan mencegah ma'ruf. Ya, ini manhajnya Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij punya manhaj metode amar ma'ruf nahi munkar itu, mereka yakni memfokuskan dalam masalah khuruj, ya, al-khuruj, keluar dari ketaatan, ya, khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemerintah, ulil amri, ya. Naam. Kita lanjutkan. Wal amiru bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari bihasabil istita'ah. Orang yang memerintahkan ma'ruf dan mencegah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan. Ini kaidah yang akan disampaikan oleh Syekh dan harus dipahami oleh kita semua, ya. Karena ini bagus sekali dan ini baik sekali dipahami oleh kita. Kalau kita tidak memahaminya, akan terjadi kerusakan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang yang memerintahkan berbuat baik dan yang mencegah perbuatan munkar itu bihasabil istita'ah, yakni sesuai dengan kemampuan. Apa dalilnya? Beliau berkata, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Beliau bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu biyadi, ini yang pertama, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisani, kalau tidak sanggup maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbi, nah kalau tidak sanggup maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah keimanan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beramar ma'ruf nahi munkar bihasabil imkan, bihasabil imkan, sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Falladhi 'indahu sultatun wa qudratun yughayyirul munkara bi yadihi. Ini perlu kita perhatikan. Orang yang memiliki sultah, yakni sultah, kekuatan, yakni kudrah, kemampuan. Yughayyirul munkara bi yadihi, dia hendaknya merubah kemungkaran dengan tangannya. Merubah kemungkaran dengan tangannya. Orang yang memiliki kekuasaan, sultah, orang yang memiliki kudrah, yakni kemampuan yang dengannya dia bisa rubah dengan tangannya, maka dengan tangannya. Dicontohkan oleh beliau, di antara contohnya seperti waliul amr lahu sultah, ulil amr, ulil amri memiliki sultah, memiliki yakni kekuasaan, ya, kemampuan. Wa nuwabu waliul amr, nuwabnya, ya, ini wakilnya dan seterusnya bawahannya. Kemudian juga yang lainnya seperti rijalul hisbah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari kekuasaan, dari kemampuan, ya, maka mereka merubah tangan, merubah kemungkaran biliat dengan tangan mereka. Nah, ini. Kemudian beliau contohkan lagi yang punya sultah adalah sahibu al-bait, sahibul bait, sahibul bait, orang yang memiliki rumah, yang punya tanggung jawab, Allah berikan tanggung jawab, ya, seperti kalau di rumah bapak, ya, kepala rumah tangga, maksudnya kepala rumah tangga, dia punya sultah atas rumahnya. Begitu juga istrinya ketika mengurusi rumahnya, ketika Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa seorang wanita, ya, zaujah, memiliki tanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini dia punya sultah, yakni kekuasaan. Jadi kekuasaannya terbatas, kekuasaannya di rumah. Kekuasaannya di mana? Di rumah. Kalau ada kemungkaran di rumah tersebut, dia rubah dengan tangan orang tua, kepala rumah tangga. Dan wajib hukumnya, man ra'a minkum munkaran fali ghairu biyadih. Misalkan istri atau anaknya, ya, melakukan kemungkaran di rumah, jangan diam. Kepala rumah tangga enggak boleh diam, karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Misalkan ada istrinya atau anaknya menyaksikan di televisi acara yang tidak sesuai dengan syariat misalkan, maka dimatikan dengan tangannya. Faliwayruhu biyadih. Misalkan melihat acara misalkan dangdutan, ya, atau film-film, ya, yang jelek, maka dimatikan. Man ra'a minkum munkaran faliwayruhu biyadih. Jangan malah nimbrung duduk bersama, ya, asyik bersama-sama nonton maksiat, wal iyadzu billah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Akan diminta pertanggungjawaban. Kepala rumah tangga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat. Bukan sesuatu yang ringan, berat. Ya. Akan jadi kepala rumah tangga berat. Nah, dan jangan sampai maksiat masuk ke rumah. Satu pun maksiat ditutup. Rumahnya ditutup dari maksiat. Ya. Ini. Yani sahibul bait, kepala rumah tangga punya sultah, punya kemampuan, kata kekuasaan, kata Syekh Saleh Fauzan, tapi sebatas rumahnya. Sebatas rumahnya, dan dia bisa merubah dengan tangan. Apa dalilnya? Nah, kita lihat dalilnya. Nabi SAW bersabda, muru awladakum bis-salati li-sab'in wadribuhum 'alayha li-'ashrin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika umur 7 tahun. Pukul ketika umur 10 tahun. Ketika umur 10 tahun tidak mau salat, pukul. Tapi pukulnya pukul yang tidak menyakitkan, tidak membahayakan, ya. Anak kalau misalkan dipelototin saja takut mereka. ya, nah, itu, nah, dipukul tidak dengan pukulan yang membahayakan. Ini menunjukkan bahwa sahibul bait, kepala rumah tangga, itu punya apa? Sultah, kekuasaan dalam rumahnya, dan bisa merubah dengan tangan, jangan diam saja. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Iya. Sahibul bait lahu sultatun 'ala man fi baitihi yu'addibuhum wa yadribuhum idza akhta'u wastahaqqu ad-darb. Ya. Jadi kepala rumah tangga punya sultah di rumahnya, mendidik mereka kalau mereka salah, kesalahannya bisa seperti yang dalam hadis tadi, ya. Boleh dipukul, dipukul. Nah, begitu juga wazawj lahu sultatun ala zawjatihi yadribuha. Ya, wazawj juga suami punya sultah, punya kekuasaan atas istrinya, dan yadribuha, boleh dipukul. Kalau istrinya itu nusyuz, istrinya ini membangkang, tidak taat kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun." Dan wanita-wanita yang istri, ya, yang kalian takuti nushuznya, nushuz ini pembangkangan, ya. Maka nasihati, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'idhuhun, dinasihati dulu. Kemudian langkah berikutnya, wahjuruhunna fil madaji', wahjuruhunna fil madaji', pisah kamar tidur. Kemudian tetap bangkang juga, wadribuhun, pukul. Tapi sekali lagi pukulnya tidak pukul yang membahayakan, ya. Jangan sampai karena melihat, oh ada ayat boleh mukul istri, kemudian dipukul pakai pentungan, na'udzubillah. Ya, pukulnya pukul yang tidak membahayakan. Nah, karena sayang juga, bukan karena ingin melampiaskan apa yang ada di hati dari kekesalan dan seterusnya. Ini kalau ini adalah syaitan yang main, ya. Na'udzubillah, sebagian orang, ya, itu mencambuki istrinya kemudian sampai disetrika, la haula wala quwata illa billah. Ini sebuah kezaliman, ya, dan ini tidak boleh kalau seperti ini. Ini namanya zalim. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ammal ladzi laisa lahu sultah. Sekarang orang yang enggak punya sultah, yakni tidak punya kekuasaan, wa huwa yaqdiru 'ala al-bayan, ya'riful halala wal haram, wa yumayyizu bayna hadha wa hadha, wa yatakallamu wa yansahu wa yubayyinu lin-nas ma yaqa'una fihi, wa in kana al-amru yahtassu bi fardin fa innahu yunasihuhu sirran, wa in kana al-amru 'aman wal mukhalafatu 'ammatan fa innahu yunkiru 'ala al-jami'i inkaran 'amma, walakin la yukhassisu ashkhasan wa yusammihim, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ma balu aqwamin yaf'aluna kadha wa kadha, wal yukhassisu li'anna at-takhsisa yalzamu minhu mafasid wa yalzamu minhu nafrat ash-shakhs alladhi aw nafrat ash-shakhs alladhi yukhassasu amama an-nas, lakin la yu'ammam wa yakulu ma balu aqwamin fa'alu kada hadahumullahu aw nahwa dhalik. Kemudian Syekh Hafizahullah menjelaskan tentang, yakni orang yang tidak punya sultah, yakni tidak punya kekuasaan, dan dia sanggup untuk menjelaskan lewat lisan, lewat bayan, dia juga tahu halal, tahu haram, ya, bisa membedakan yang ini dan itu. Dia bisa bicara, bisa menasihati, memberikan bayan, penjelasan di tengah-tengah manusia apa yang terjadi. Seandainya, kata beliau, ya, seandainya perkara yang menyelisih syariat itu khusus pada individu tertentu, Maka caranya adalah dengan cara menasihati orang tersebut secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau perkaranya ini mencakup perkara yang umum, mukhalafahnya juga umum, ya, maka dia mengingkarinya pun mengingkarinya secara umum. Akan tetapi tidak mengkhususkan beberapa orang atau individu tertentu, kemudian menyebutkan nama-nama mereka, ya, di depan umum. Misalkan seorang dai atau ustaz atau siapapun, ya, berdiri di mimbar kemudian sebutkan fulan wa fulan wa fulan begini begini begini. Ini tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza." Ya. Pakai Rasul, "Ma balu aqwamin." Tidak disebutkan fulan fulan fulan. Ya. Kenapa suatu kaum atau beberapa orang itu melakukan begini dan begitu? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menta'yin, tidak menyebutkan ashkhas. Tidak ditakhsis, tidak di sebutkan secara khusus individu-individu tertentu, karena takhsis akan menimbulkan mafasid, akan menimbulkan kerusakan dan akan membuat orang yang disebutkan itu akan lari apabila disebutkan di depan manusia kesalahan orang tersebut. Tetapi kata beliau, hendaknya secara umum saja dia sebutkan, ya, ma balu aqwamin fa'alu kadza, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan yang semisalnya. Amma at-tashhir wa at-ta'yir wa at-tahrish, kata beliau, wal kalamu fil majalisi an fulan wa ghairihi wa annahum ya'maluna kadza, hadha la ya'ti bi khair. Adapun kata beliau tashhir, ta'yir, tahrish, ya, artinya membicarakan keburukan beberapa orang secara terbuka, ya, kemudian berbicara hal tentang hal tersebut di majlis-majlis tentang fulan dan yang lainnya, kemudian dikatakan mereka melakukan demikian demikian dan seterusnya, hadza la ya'ti bi khair, ini tidak mendatangkan kebaikan, ini tidak mendatangkan kebaikan, bal hadza min isya'atil fahisha, bahkan ini justru masuk ke dalam kategori isya'atul fahisha, menebarkan fahisha, perbuatan keji di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kita tahu hukum menyebarkan berita bohong atau hukum menyebarkan membicarakan perbuatan keji di tengah-tengah kaum mukminin dosa besar, ya. Fannasu masami'u an hadha asyai wa anta tanshuruhu alaihim, manusia enggak tahu, tidak mendengar tentang hal itu, kemudian kau sebarkan di tengah manusia, ya. Takul, kau katakan fulan fa'al kada, wal mahal al fulani fihi kada, ya. Si fulan ni melakukan hal ini, kan itu. Kemudian tokoh fulan ni di dalamnya ada ini dan seterusnya. Fannas ma sami'u an hadhihi al umur, ya. Manusia tidak mendengar padahal tentang hal ini. Yang membuat senang, kata beliau, hadhil umur, yakni tafrahu al-munafiqin wal-ashrar. Ini tufarrih. Tufrih. Ya, perkara tersebut justru malah membuat senang orang-orang munafiqin, al-ashrar yang buruk. Ya, orang munafiqin senang. Wallahu jalla wa'ala yakul innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishyatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai atau senang tersebarnya al fahisha, perbuatan keji, jadi perbuatan keji tersebar yang manusia awalnya enggak tahu perbuatan keji itu, kemudian tersebar di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Nah, kata Allah, lahum adzabun alim, orang-orang yang orang-orang seperti ini, ya, kata Allah, mendapatkan azab yang pedih. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu. Aini. Falaysa min inkaril munkar isya'atuhu ala nas. Menyebarkan keburukan fahisha di tengah-tengah manusia itu bukan mengingkari kemungkaran. Ya. khasatan ala man lam yasma' bihi, secara khusus orang yang tahu menahu, tidak mendengar hal itu. Wa tanbih al munafiqin alladhi yatarabbasuna bil muslimin, hadha amrun la yajuz, justru malah membuat orang munafiqin jadi tahu, padahal orang munafiqin ini selalu menunggu-nunggu kabar, melihat-lihat, mengintai-ngintai kaum muslimin, ya. Tentu ini perkara yang tidak boleh. Dan hal ini kata beliau, wala yazidul munkar illa munkara, tidak akan menambah kecuali kemungkaran, ya. Tetapi hendaknya kemungkaran ini diobati dengan obat yang yakni nafi', yang manfaat, kata beliau, wal ilaj al munasib, dan obat yang sesuai dengan penyakit tersebut. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi perlu diingat, ada kita harus mendudukkan sesuai dengan kedudukannya, ya. Ini kalau perkaranya seperti ini, perkaranya individu, maka dinasihati dengan rahasia, dengan empat mata. Kalau perkaranya umum, dijelaskan secara umum, kekeliruannya umum, dijelaskan secara umum, ya. Kekeliruannya menyebar, dijelaskan terbuka juga secara umum. فَإِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا وَلَا ذَاكْ لَسُلْطَةُ وَلَا اللِّسَانِ, apabila engkau tidak sanggup yang itu dan yang ini, tidak bisa dengan kekuasaan, tidak dengan tangan, tidak bisa juga dengan yakni lisan, فَعَلَيْكَ أَنْ تُنْكَرَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِكِ لَا تَرْضَى بِالْمُنْكَرِ بَلْ تَكُنْ مُغْضَبًا لَهُ مُبْتَعِدًا عَنْهُ لِأَنَّ الْإِنْكَارَ مَا يَسْكُتُ أَبَدًا وَأَضَفُ الْإِيمَانِ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ أَنَّكَ مُبْغِضٌ لِهَذَا الْمُنْكَرِ, ya, مُبْغِضٌ لِهَذَا الْمُنْكَرِ. Kalau tidak punya kemampuan, yani, dan tidak, lisan pun tidak mampu ngomong, maka wajib mengingkari kemungkaran dengan hati, tidak ridha dengan kemungkaran, tetapi marah dan menjauhinya. Karena apa? Karena al-inkar, pengingkaran itu la yaskutu abadan, ma yaskutu abadan, yani tidak gugur selamanya, harus ada pengingkaran minimalnya dengan hati. Dan selemah-lemah keimanan adalah kau tahu di hatimu bahwa engkau benci akan kemungkaran tersebut, ya. Wa annaka law kana laka qudrah la amilta ala izalatihi, kalau kau punya kemampuan niscaya kau melakukan, yakni niscaya kau akan menghilangkannya. Walakinnaka la taqdir fa hadha yakfi minka, ya, karena tapi engkau tidak sanggup, maka ini cukup, ingkari dengan hati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wallahu ta'ala alam, ya. Allah tidak membani jiwa kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya, dan Allahu a'lam. Kemudian para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang Allah muliakan, sebelum ditutup, ya, ini buku ini Fadlatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, ini Syekh Fauzan, menambahkan perkataan Syekhul Islam tentang manhaj dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, ada tiga hal di sini disebutkan. Yang pertama, al-amir yakunu al-amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar amilan bidzalika fi nafsihi wa fi ahlihi. Orang beramar ma'ruf nahi munkar, dia harus mengamalkan hal tersebut di dirinya dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat kebaikan dan kalian lupa diri kalian sendiri sedangkan kalian membaca Alkitab? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Kenapa kau berkata dengan sesuatu yang tidak kau perbuat? Sangat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala kau berbicara dengan sesuatu yang kau tidak perbuat. Jadi memulai dengan diri sendiri, yakni meningkatkan diri terus-terus, ya. Yang kedua, an yukhlisu an-niyyata lillah. Ikhlas dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya adalah karena Allah, bukan ingin mencari riasah supaya tidak supaya diangkat menjadi pemimpin. Tidak. Bukan untuk mendapatkan dunia, harta atau gaji, ya, atau mat-mat dunia. Bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Fa inna hadzal akhiru fi. Semua itu tidak ada kebaikan padanya. Tujuan-tujuan selain Allah tidak ada kebaikannya, ya. Dan beliau katakan hadza maqsadun dani. Hadza maqsadun. Ini niat yang rendah. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar hendaknya niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalisan kata beliau ayyakuna qasduhu intisar al-haqq lantisar nafsihi wa ayyakuna qasduhu nashr al-khair wa naf' an-nas ma yakunu qasduhu intisar li nafsihi bihaitsu innahu idza udhiya aw nalahu dararun yantaqimu li nafsihi la huwa ma jaa yuridu nasra nafsihi. Kata beliau la huwa ma jaa yuridu nasra nafsihi bal jaa yuridu nasra ad-din wa nashra al-khair wa naf' an-nas fa idza asabahu shay'un falyasbir ala dhalik wa la yutallib bil intisar li nafsihi. Qala ta'ala wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkari wasbir ala ma asabak. Ini penting sekali. Yang ketiga, tujuan dari beramar ma'ruf nahi munkar adalah intisar al-haq, membela al-haq, menolong al-haq, memenangkan al-haq. Bukan untuk diri sendiri, bukan membela diri, bukan untuk memenangkan diri, menolong diri, ya. Maksudnya adalah nashr al-khair. Beramar ma'ruf nahi munkar, ma'rufnya adalah menyebarkan kebaikan, memberikan manfaat kepada manusia. Maksudnya bukan untuk membela diri, untuk memenangkan diri, ya. Dimana kalau misalkan disakiti, diganggu, ya, kemudian mendapatkan ujian dalam amar nahi munkar, dia tujuannya untuk membela diri, memenangkan diri, ya. Tidak. Tapi tujuan amar ma'ruf nahi munkar adalah untuk menolong agama, menyebarkan kebaikan, memberikan manfaat kepada manusia. Apabila ditimpa gangguan, maka bersabar, ya, tidak membela diri, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkan perbuatan baik, cegah kemungkaran, wasbir dan sabar atas musibah yang menimpamu. Kemudian Allah berfirman wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yani tawassaw bil haqq, yani amar ma'ruf nahi munkar, wa tawassaw bisabr, ya, saling menasihati dalam kesabaran atas apa yang menimpa dari gangguan setelah hal itu. Jadi tujuan dari beramar ma'ruf nahi munkar adalah nasyrul khair wa naf'an nas, ya. Jadi menyebarkan kebaikan, memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian juga di antara muqawimat al-amr bil ma'ruf wal munkar, ya, seseorang yang melakukan amar ma'ruf wal munkar tidak boleh putus asa, tidak boleh putus asa, ya. Apabila memerintahkan perbuatan ma'ruf, mencegah kemungkaran, kemudian yakni tidak melihat asar pengaruh dari apa yang dilakukannya, ya, tidak boleh putus asa. Kenapa? Yang pertama, bari'at zimmatuh, dia dalam rangka yakni berlepas diri dari zimmah, yakni sudah tanggung jawabnya, ya, sudah lepas dari tanggung jawab, dan dia akan bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah menegakkan apa namanya kewajibannya. Kemudian yang kedua, annahu yantaziru minallahi husulun nataji. Nunggu saja dari Allah, nunggu dari Allah hasilnya, ya. Walaupun fil mustaqbal, walaupun di masa yang akan datang, ya. Walaupun hasilnya di masa yang akan datang. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berdakwah di Mekah, di Taif, kan tidak diterima, ya. Kemudian sampai ada malak al-jibal, malaikat penunggu gunung, menawarkan Nabi sallallahu alaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan mereka dengan gunung, ya, menutup mereka dengan gunung. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata Nabi, la bal astani bihim, la'alla Allah yukhrij min aslabihim man ya'buduhu la yushriku bihi syai'a. Nabi SAW tidak mau. Nabi SAW menunggu, ya. Nabi SAW berkata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya keluarkan dari keturunan mereka orang yang menyembahnya dan orang yang tidak melakukan perbuatan syirik. Ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak putus asa, tetapi menunggu kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan hal tersebut telah terwujud, ya, dan terwujud apa yang dicita-citakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di antara pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari bahasan kita kali ini adalah beramar ma'ruf nahi mungkar dengan dasar ilmu, dengan dasar lemah lembut dan sabar, dan selalu niat ingin islah, mengadakan perbaikan. Nah, wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan manfaat, dan saya kembalikan kepada akhuna Ari. Nah, baik Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, khawatir Islam, kami berikan kesempatan atau waktu bagi Anda yang bertanya langsung, dapat mulai sekarang menghubungi nomor kami di 0218236543. 0218236543, sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda yang ingin Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan. Silakan. Halo. Silakan. Halo. Belum tersambung Ustaz. Kita persilakan kembali. Bagi Anda yang bertanya, persiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan kami di kesempatan pagi hari ini melalui line telepon di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Ini dari hamba Allah di Sintab, Kalimantan Selatan, Ustaz. Silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Nah, ini Ustaz, ini di sama Bukan. Ini di Ustaz kami, teman saya ini dalam suatu acara, tapi sebelum acara itu berdoa dengan dipimpin oleh salah seorang ustaz dengan diawali membaca Al-Fatihah. Setelah selesai membaca Bismillah dengan Al-Fatihah selesai, terus lagi Bismillah Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah selesai, bila hadirin Al-Banjari Al-Fatihah. Apakah yang itu ada dalilnya Ustaz? Mohon keterangannya Ustaz. Terima kasih. Baik, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya dari Kalimantan. Mudah-mudahan Allah berkahi antum dan berkahi kita semua. Untuk pertanyaan tadi, yakni sebagian orang yang melakukan amalan dalam Islam, ya, tadi disebutkan sebelum mengadakan pengajian baca misalkan Al-Fatihah dan seterusnya, ya. Apakah ada dalilnya atau tidak? Nah, jadi sebelum Anda jawab, Anda ingin jawab dengan pertanyaan lagi sebenarnya, ya, untuk dipahami oleh kita semua. Ya. Orang yang melakukan sebuah amalan dalam Islam, yakni melakukan sebuah amalan dalam Islam dan menisbatkan ke Islam, hendaknya orang itulah yang ditanya tentang dalil. Ya. Hendaknya orang itu yang ditanya tentang dalil. Ya. Kalau misalkan ada saudara kita melakukan sebuah amalan, apakah individu atau kelompok, maka kita tanya, akhi, apa dalil atau apa dasar dari yang antum lakukan? Nah, ini. Begitu juga kelompok tertentu, maka kita tanya, ada tidak dalil atau dasar dari yang kalian lakukan? Nah, ini. Karena apa? Kaidahnya bisa dicatat. Ya. Al-aslu fil ibadati al-hadru. Al-aslu fil ibadati al-hadru illa ma dalla ad-dalilu ala syar'iyyatihi. Hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali kalau ada dalil, baik itu Al-Quran atau Sunnah, yang menunjukkan hal itu disyariatkan. Sekali lagi, ini harus kita ingat kaidah al-aslu fil ibadati al-hadr illa ma dalla ad-dalilu ala syar'iyyatihi. Hukum asal ibadah itu haram kecuali kalau ada dalil. Nah, dalil kita umat Islam Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak boleh bagi kita ngarang-ngarang. Ya, bukan dalilnya bukan perkataan fulan wala allan. Bukan perkataan ustaz ya atau syekh, tapi dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini hukum asalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah." Am lahum syuraka'? Apakah mereka memiliki sekutu yang membuat syariat agama? Jadi apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Ini Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ya kepada orang-orang yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Atau kita diizinkan atau tidak dari Allah Subhanahu wa taala, dari mana? Tentunya dari apakah sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan agama. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Agar kau jelaskan wahai Muhammad apa yang diturunkan kepada mereka. Oleh karena itu, semua yang datang ya dari Islam ini datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada contohnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sudah wanti-wanti tidak boleh kita melakukan perbuatan baru. Rasulullah SAW berkata, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Ya, maka tertolak. Nah, dan apa yang ditanyakan tadi, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata bahwa sebagian manusia, ya, itu menggunakan surat Al-Fatihah bukan pada tempatnya, seperti membuka acara-acara tertentu dengan Al-Fatihah, ya. Ini beliau katakan ini masuk dalam kategori bid'ah, tidak ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan tidak ada dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan, begitu para sahabatnya dan para ulama yang lainnya. Nah, taib. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk bapak yang bertanya tadi dan kita semuanya. Selanjutnya kami undang kembali telepon yang kedua, silahkan, masih di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dengan Umu Ali. Di Bekasi. Silahkan bertanya nih, Umu. Ya begini Ustaz, kalau misalnya kita berteman, ya, terus kita melihat kemungkaran teman-teman kita, misalnya contohnya tidak pakai kerudung terus dan yang lain-lain gitu. Iya. Nah, terus kalau misalnya kita kasih tahu misalnya hal-hal yang lain di grup, terus mereka sedikit-sedikit udah mulai meninggalkan gitu, enggan berteman. Nah, tapi kemungkinan itu tetap ada di depan kita. Apakah kita harus tetap memberitahu secara diam-diam atau bagaimana, sedangkan mereka sudah enggan berteman gitu. Iya. Kasih. Iya. Baik. Syukran. Afwan. Nah. Ya. Ketika kita punya teman. Ya, berarti teman ini kalau bahasa Jawanya sepantar sama kita, satu derajat hubungannya. Ya. Dan dia tidak di bawah kekuasaan kita. Tidak di bawah kekuasaan kita, kecuali kalau misalkan dia di bawah kekuasaan kita dalam misalkan di kantor, kita jadi direktur, bosnya. Nah, itu ya. Jadi kalau hanya sekedar berteman, ya. Taib. Nah, kita menggunakan bayan penjelasan. Kalau misalkan kawan kita jatuh pada perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti tadi dicontoh wanita tidak pakai jilbab, ya, wanita tidak pakai jilbab temannya, ya, maka bagaimana nasihatinya? Ini kan masuk ke individu, masuk ke individu, masuk ke individu, maka nasihatinya dengan cara apa? Sir, dengan cara sir, yani dengan cara sir empat mata, ya. Dan bisa juga fenomena ini bukan fenomena individu. Ketika banyak yang tidak pakai jilbab, fenomenanya menyebar. Gimana caranya? Caranya, misalkan ada tulisan dari seorang ustaz atau ulama, ya, tentang masalah jilbab. Misal di grup tadi, kan, di WA tadi, sampaikan di situ tentang kewajiban memakai jilbab, begitu. Tanpa menyebut anggota itu, misal anggotanya 100 atau 200, tanpa menyebut si fulan, perhatikan ya, karena enggak bisa pakai jilbab, misalnya gitu. Enggak. Ini tidak hikmah, tidak hikmah. Sebutkan secara umum, ya. Kita bisa share yang bagus, kan itu. Dan kemudian misalkan hukum memakai jilbab dan larangan buka aurat. Dibaca perkataan ulama. Tapi sebaik-baiknya tulisan tuh jangan panjang-panjang kalau dalam grup-grup begitu. Singkat-singkat saja. Iya, yang panjang-panjang ini banyak enggak dibaca. Banyak di antara kita, ya, itu tidak membaca. Dan itu pengakuan dari mereka-mereka, ya, ya, para tulab WA, ya, para tulab WA dan tulab Facebook, ya. Itu cuma lihat-lihat doang, share, nggak baca. Tapi kalau singkat, nah itu terbaca, ya, terbaca. Jadi dibaca, kemudian seperti itu. Jadi jangan panjang-panjang nasihat. Kemudian kalau mau nasihati via japri, ya, jalur pribadi, ya, nasihati. Kemudian lebih bagus lagi, misalkan lewat langsung dengan lisan, didatangi orangnya, ya, atau lagi ketemu, ya, ukhti, kan gitu, anak sayang kepada anti karena Allah, ini wanita dan wanita, ya. Kemudian anak melihat anti nggak pakai jilbab nih, ya, maka pakai jilbab, disuruh. Jilbab itu adalah perintah Allah. Kemudian jilbab itu adalah tanda kesucian. Jilbab itu adalah kehormatan. Dan yang memakainya mendapatkan pahala. Orang yang gak pakai jilbab, ya, nanti dilihat tuh sama banyak orang, ya, dosa. Jalan, yang lihatnya 10, dosanya 10. Yang lihatnya 100, dosanya 100. Kan gitu. Nah itu. Berapa banyak laki-laki terfitnah dengan wanita yang tidak pakai apa? Jilbab, auratnya terbuka, terfitnah. Kan itu. Berapa dosa tuh dari mata-mata yang melihatnya. Bukan itu juga yang punya WA, ya, yang punya Facebook dan seterusnya, ini hati-hati, jangan pasang foto, ya. Foto yang enggak pakai jilbab. Oh, itu. Juga yang sudah pakai jilbab jangan pasang. Atau yang cadar pakai, pasang juga cuma matanya doang. Tambah menarik orang. Ya. Enggak ada itu. Nah, itu. Nah, kembali lagi ke masalah tadi. Nasihati dengan japri. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan di grup itu tambah ada yang keluar, ya, enggak apa-apa, mungkin dia lagi apa? Lagi sibuk atau dia ingin nyaman. Enggak apa-apa, tidak usah diambil hati. Kita hidup, yakni hidup kita ini jangan tersempit karena hal-hal demikian, ya. Karena grup jadi sedikit, jadi kayak hidupnya enggak punya gairah. Justru masya Allah, semakin orang keluar, alhamdulillah, kan gitu, ya. Bubar pun enggak masalah, grup-grup itu misalnya bubar pun enggak masalah. Tanggung jawab kita jadi tanggung jawab, maksudnya bukan tanggung jawab antum, tanggung jawab siapapun yang menjadi ringan. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang adanya grup-grup tertentu malah bikin mudarat. Ya. Grup-grup tertentu bikin mudarat, sebagian grup ya isinya ghibah. Wala ini musibah kalau ini. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Yang penting adalah kita perbaiki diri, kemudian belajar, ya, thalabul ilmi. Kemudian kalau kita lihat kemungkaran, kita tidak sanggup dengan tangan kita, dengan lisan terus, ya. Mudah-mudahan dengan wasilah umu, nasihati teman umu yang tadinya enggak pakai jilbab, kemudian bisa pakai jilbab, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala besar. Pahala besar. Diajak ke pengajian. Diajak ke pengajian, ya. Pengajian akidah. Berarti akidahnya itu belum kuat. Kajian tauhid. Ya, supaya memperbaiki hati, memperbaiki diri, memperbaiki keyakinan, ya. Ini tashihul masar juga, ya, memperbaiki cara pandang. Nah, itu. Ya, itu supaya lurus, ya. Orang ketika akidahnya kuat, imannya kuat, insyaallah biidznillahi taala dia akan tunduk dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dengan di antara adalah pemakai jilbab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan balik ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan akan kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana pernah menasihati Ustaz yang melakukan amalan yang tidak sesuai sunnah, dan ana menjelaskan dengan dalil dan perkataan-perkataan ulama, dan ana hanya mengkopi ucapan Ustaz sunnah, dan alhamdulillah dia mendengar. Masya Allah. Tapi dia masih melakukan amalan yang bid'ah tersebut. Nah. Terus apakah saya harus melepas diri dari dia atau tetap menasihati atau berteman dengannya, Ustaz? Iya. Barakallahu fiik. Jawabannya terus nasihati, ya. Terus nasihati. Ya, karena nasihati terus-menerus. Ya. Terus-menerus. Ya. Karena mungkin ada masih ada syubhat. Ya. Ya, di hatinya. Mungkin dia bertemannya tidak hanya dengan Catur, antum, ya. Ya, dia punya latar belakang yang berbeda dengan antum. Dia punya kawan-kawan yang mempengaruhinya, dan seterusnya. Nah, ketika antum tinggalkan, malah dia diambil oleh mereka, orang-orang yang sesat. Kalau misalkan Messi bisa nemeni-temeni terus, ya gitu. Ada waktu maksudnya untuk dakwahi terus, nasihati terus, gitu. Ya, insya Allah dengan nasihat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekarang belum menerima, sekarang belum menerima, bisa jadi ke depan terima. Bukan gitu kan, akhi? Baik, saya. Ana ingat nasihat salah satu guru kan gitu. Kita ngomong dengan ikhlas nasihat. Di kita terkadang ini kayaknya ucapan ini enggak ada manfaatnya. Tapi kalau dengan dasar ikhlas itu masuk ke hati. Walaupun enggak bisa berubah sekarang, ya. Berubah tahun depan, berubah tahun depannya lagi, ya, seperti itu. Bisa terjadi. Berapa banyak orang yang setelah beberapa tahun dia berubah, karena mengingat perkataan nasihat dari saudaranya yang ikhlas, yang masuk ke hatinya. Walaupun dia tidak bisa berubah secara langsung. Oh, ana ingat, saya ini berubah karena ana terngiang-ngiang perkataan antum, gitu. Terngiang-ngiang. Suara nasihatnya kan gitu, tapi waktu itu belum bisa melakukan karena ini sampai sekarang bisa melakukannya, masya Allah. Nah, itu jadi nasihat itu, nasihat penting. Ada kata, ada kalimah yang keluar dari lisan kita, ya, ada kalimah ada keluar dari lisan kita, ya, sebagai nasihat, tapi lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, jadi jangan ditinggal. Baik. Baik. Namsat, pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, saya Bapak Barudin dari Palu, Sulawesi Tengah. Nah. Sesuai penjelasan Ustaz mengenai larangan menikmati tayangan musik dangdut, sedangkan saya melihat ada mubalik kita senang bermusik sebelum berdakwah. Mohon penjelasan tentang hal ini, Ustaz. Nah, secara umum, bahwa dakwah itu, ya, dakwah hendaknya kembali kepada aturan, ya, kembali kepada apa yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hikmah itu adalah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dan yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah hikmah. Ya. Sunnah itu hikmah. Ya. Jadi dakwah bil hikmah, dakwah dengan sunnah, sesuai dengan sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi ada musib, ada nyanyian tidak? Ada. Ada. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada nyanyian. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan itu? Kan tidak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdakwah dengan nyanyian, apalagi pakai musik dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah insyaallah. Dakwahnya berkah. Ya. Dan dakwah itu ya, jangan seperti sebagian orang yang berkata kita supaya umatnya tertarik ya, kemudian banyak pengikut, banyak yang senang ya, tidak seperti itu. Dakwah itu menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat para Nabi dan Rasul, ya, para Nabi dan Rasul itu orang-orang cerdas, orang-orang yang tampan, orang-orang yang baik, orang yang cakap, didukung dengan wahyu, didukung dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak seperti itu. Kan itu. Menyampaikan apa adanya, apa yang Allah inginkan. Ya. Menyampaikan al-haq. Ya, tidak takut celaan orang yang mencela. Lihat dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. 1000 tahun kurang 950 tahun. Pengikutnya sedikit. Ya. Ada yang mengatakan 12 orang. Ada yang mengatakan sekian-sekian, sampai ada yang mengatakan sampai 80. Tapi yang paling berbeda pendapat antara ulama, ya, ada yang mengatakan 12 orang pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Itu padahal 950 tahun. Apakah Nabi Nuh tidak cakap dalam berdakwah? Ya. Semua wasilah, cara itu sudah disampaikan, sudah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dan nabi-nabi yang lainnya ditolak sama umatnya. Karena wajar. Karena apa? Ketika kita dakwah, ketika menyampaikan al-haq, ketika beramar ma'ruf nahi munkar, itu menyelisih hawa nafsu mereka. Ketika hawa nafsu itu diselisihi, orang yang sudah biasa enak kaget, lulu-lulu kan enggak boleh, kan gitu. Orang lagi biasa minuman keras, minum, ada yang larang. Marah mereka. Kan gitu? Orang yang musik-musikan, ya, lagi enak-enak, lulu-lulu kok dilarang, kan gitu. Nah, itu. Jadi kembali kepada Al-Qur'an, tidak kembali kepada manusia. Kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam habarkan di kiamat, hari kiamat, ya. Nabi itu, para nabi ada yang memiliki pengikut 1-2. Ada yang memiliki pengikut rohat. Ada di antara nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Sama sekali. Tidak ada pengikutnya, subhanallah. Ya, nah itu. Jadi kita berdakwah hendaknya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahwa saya wa anda. Saya, anda dan siapapun bukan dai yang pertama dan bukan dai yang terakhir. Bukan penyeru yang pertama dan bukan penyeru yang terakhir. Sebelum kita, yakni dari para ulama dan seterusnya, berdakwah dan dakwahnya masya Allah berhasil, dan mereka dakwahnya dengan ilmu, ya, dan kita nanti kalau kita salah digantikan dengan orang-orang yang lebih baik, jauh lebih baik dari kita, na'udzubillah. Oleh karena itu kita harus berjalan di atas jalan, ya, di atas jalan yang hak. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita di atas al-haq. Kemenangan itu, kemenangan ketika kita berada di atas al-haq, bukan diukur dengan banyaknya pengikut. Kalau pengikut banyak tapi menyimpang dari al-haq, itu bukan menang, tapi hancur. Ya. Ini yang harus kita perhatikan selalu. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib Ustaz, barakallahu fiik. Nah, masih ada waktu Ustaz. Satu lagi. Tayyib Ustaz, kami persilakan untuk Anda ingin menghubungi nomor kami, secara langsung kami buka telepon yang ketiga di 0218236543. Halo. Silakan, halo. Assalamualaikum. Kita berikan kesempatan yang lain yang sudah siap. Silakan bagi Anda yang sudah berusaha untuk menghubungi kami untuk mempersiapkan pertanyaan Anda. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Abu Zahra dari Karawang. Silakan Abu Zahra, tanyaannya. Iya. Ya, Ustaz. Mau menanyakan hukumnya menyebarkan berita tentang misalnya pemangku amanah publik, misalnya dia melakukan korupsi, itu disebarkan baik melalui tulisan ataupun media elektronik, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Dan juga bekerja di seperti itu bagaimana hukumnya? Sebagai wartawan. Insyaallah. Baik. Nah, tentang masalah berita itu sudah ada aturannya dalam Islam. Ya, aturannya dalam Islam tentang menerima berita dan menyebarkan berita. Ya, tentang menerima berita ada aturannya. Kita harus tasabut. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang atau orang fasik, ya, menyebarkan berita, membawa berita, maka di tasabuti, tabayyun, dicek kebenarannya. Ada istilah check and recheck, ya, dicek, nah, itu kebenarannya. Nah, kemudian tentang berita yang disebar, ya, itu harus dilihat manfaat atau tidak manfaat untuk umat, bukan hanya sekedar laku atau tidak laku. Nah, urusan sekarang nih, bisnis nih, masuk ke berita nih. Laku enggak laku berita nih. Ini sudah bahaya sebenarnya. Ya, jadi manfaat atau tidak manfaat untuk umat. Kemudian menyinggung masalah maslahat atau tidak maslahat. Kemudian harus dilihat juga apakah akan membuat kemudaratan yang lebih besar atau tidak. Ya, secara umum seperti itu. Ya. Nah, seperti misalkan menyebar aib pemerintah, hukuman, ya. Ini sebenarnya tidak boleh. Fulan korupsi, ya. Ini tidak pantas disebarkan secara umum kepada mereka yang tidak tahu menahu. Ya, kepada rakyat jelata, ya. Kepada orang yang dia bisanya apa coba ketika mendengar itu paling mencela doang ya. Jadi idealnya itu berita itu tidak berita yang itu harus disaring kan gitu, kemudian manfaat nggak buat umum dan seterusnya, berilmu bukan dan seterusnya, ini ya yang jelas itu tidak manfaat. Itu tidak manfaat. Tetapi subhanallah di zaman sekarang ini semua berita itu di-share begitu saja. Tidak bisa disaring mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat. Ya. Ah, ini sebenarnya harus dilihat mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat, ya. Walaupun jawaban saya ini saya yakin sebagian orang tidak nerima. Karena belum memahami manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam masalah ini. Ya, buku-buku tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini itu harus dibaca oleh kita semua, ya. Yang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sekarang terasa asing. Terasa apa? Terasa asing. Ya, tentang pemahaman apa itu siapa itu ulil amri, ya, kemudian tentang pemahaman bai'at, kemudian tentang ta'addudul a'immati wal khulafa, tentang berbilangnya a'imma dan khulafa. Ini dari pemahaman usul ini yang tidak dipahami oleh banyak manusia, jadi keliru-keliru. Ya. keliru-keliru apa itu bayat, mafhum bayat dan seterusnya, apa itu ulul amri dan bagaimana ketaatan kita kepada mereka dan apa hak-hak mereka dan kewajiban mereka kepada kita dan seterusnya. Jadi, ketika memahami ini keliru, jadi kacau balau. Nah, kembali kepada apa hukum kita misalkan masuk atau kerja di seperti itu. Jawabannya adalah ketika seseorang memasuki kan bekerja, ya hukum asalnya adalah halal kalau seperti itu. Kalau misalkan yang menyebarkannya adalah berita-berita yang bagus, berita yang baik, berita yang manfaat. Tapi kalau misalkan jadi penyebar berita, istilahnya wartawan misalkan ya, itu menyebar berita yang misalkan tidak benar, ya, kemudian menyebar gosip, kemudian menyebar fitnah, sesuatu yang fitnah yang mudaratnya lebih besar, ingat, ya, selain merusak umat, dia merusak diri sendiri. Merusak diri sendiri, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kelak. Ya. Di hari kiamat kelak dia membawa dosa orang banyak tuh. Ya. Membawa dosa orang banyak. Artinya dengan sebab itu dia berdosa. Kan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim." Ya? Dan ingatlah ketika kau, kata Allah, kalian ya mengambil berita bohong itu dengan lisan-lisan kalian dan kalian ucapkan, sebarkan juga dengan mulut kalian, ya. Wa taquluna bi afwahikum, kalian tidak punya ilmu tentang itu, tidak yakin, ya. Kemudian wa tahsabuna hayyina, kalian sangka itu ringan, disangka ringan. Wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah besar, di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Apalagi menyangkut harga diri seseorang, harga diri kita saja, harga diri Anda, kita semua tidak mau dirobek, ya, tidak mau kita. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, seperti itu. Nah, kemudian gimana dong kalau misalkan tidak diberitakan, enggak tahu dong orang korupsi, ya ini urusan lain, masalah menyebar berita lain, masalah pemberantasan korupsi lain, ini ada tugas tersendiri, ada yang mengurusi tersendiri. Oleh karena itu memang perbaikannya ini bukan perbaikan individu, ya, perbaikannya harus merata dan orang harus memahami dulu secara ilmu, memperbaiki, menghukum orang-orang yang korupsi dan seterusnya. Ini harus juga diperhatikan juga dengan ilmu, juga harus kuat pemerintahnya dan seterusnya, ya, betul-betul tegas dan seterusnya. Orang korupsi sesuai dengan apa yang sesuai hukum, ya, yang berlaku tentunya kalau misalkan hukum itu hukum positif, ya. Nah, jadi harus diperhatikan masalah itu, ya, jangan sampai disalahpahami, oh berarti dukung korupsi. Tidak dukung korupsi sama sekali, tidak ada, ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ya, tapi cara. Jadi harus dipahami cara-cara ahlu sunnati wal jamaah dalam melakukan islah wa tarbiyah, melakukan perbaikan. Tapi tentang hukum tadi, kembali kepada hukum yang menyebarkan berita itu, tentunya kalau misalkan menyebar berita bohong, dosa. Innalladzina, orang cinta saja suka, ya, kata Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-19, innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Orang yang suka saja, suka perbuatan keji ini menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, kaum mukminin, didengar dan seterusnya, suka senang. Ini diancam azab yang pedih di dunia dan akhirat. Bagaimana dengan orang yang menyebarkannya? Ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam masalah itu. Tapi kalau misalkan orang yang menyebarkan berita yang baik, bagus, ya. baik Pak Ustaz. Tapi kalau menyebarkan berita bohong, na'udzubillah. Oleh karena itu Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Nah, tapi kalau seseorang yang masuk dalam aktivitas yang atau kerjaan seperti itu dia enggak sanggup, ya cari kerjaan lain. Masih banyak kerjaan lain. Masih banyak yang insyaallah mudah-mudahan Allah ganti dengan kerjaan yang lebih baik. Nah. Baik. Ya, cukup Ustaz. Cukup sampai sini. Mudah-mudahan manfaat. Ya, dan saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.